بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، kita lanjut. Selesai al-mu'allal, sudah kan? Sekarang al-muttarib. Hadis yang goncang. Na'am. Man yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muttarib. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala qawluhu wa dhukhtilafi sanadin aw matnin muttaribun 'inda uhailil fanni. Jadi ucapan al-Baiquni berikutnya dalam al-Manzumah yaitu wa dhukhtilaf, yani hadis yang memiliki ikhtilaf, perbedaan pada periwayatan, nanti akan dijelaskan detailnya. Nah, berikan globalnya dulu. Perbedaan riwayat dalam hal sanadnya atau matannya disebut muttarib, hadis yang goncang. Inda uhailil fanni, di sisi ahli fanni, yakni yang ahli pakar di bidang hadis. Ya, di sini ditaskir, ahli ditaskir menjadi uhailil, uhail, sudah dijelaskan dalam syarah. Nah, langsung saja ke syarah. Syarhu. Qala fadilatul syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, hadha huwal qismul khamisu. Al-Bukhari itu dari atas ya. Jadi termasuk judul ini Syekh Abdul Bukhari ini, Muttarib wa qawluhu, ini kan dijawab Syekh Bukhari. Terus, jadi bukan mulai dari sini, tapi memang dari atas. Karena beliau nukil ya, qawluhu, ucapannya siapa? Al-Baik, Buhuni, kemudian syarahnya bilang. Baik, hadha huwa al-qismul khamisu wal ishruna min aqsamil hadithi fil manzumati. Wa qad asyara ilaihi biqawlihi wa ay wal qismul khamisu wal ishruna min aqsamil hadithi huwal hadithul muttarif. Muttarib. Ini kata beliau jenis yang ke-25. Ya. Beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa, artinya dan, ai wal qismul khamis dan jenis hadis yang ke-25. Min aqsamil hadits, macam-macam hadisnya, jenis hadis, huwal hadits al-muttarib, yaitu hadis yang goncang. Baik, qawluhu. Qawluhu ikhtilafi sanadin ai ma waqa'a fihi ikhtilafun yu'athiru qadhan fi sanadihi wa huwa al-ghalibu aw ikhtilafin fi matnin aw ikhtilafin fihima ma'an kullu dhalika yutlaqu 'alayhi hadithun muttaribun 'ala ma sayati bayanuhu fi haddihi wa shurutihi hadha iqtirabu mujibun liraddihi wa adamil ahdhi bihi li'annahu yush'iru bi'adami daqtihi kama huwa al-muqarraru 'inda uhayli tasghiru ahlin al-fannin ay ahlul hadithi ay ahlil hadithi. Ada ikhtilaf di sanad, maksudnya ma waqa'a fihi ikhtilafun yu'athiru qadhan fi sanadihi wa huwa al-ghalib. Syam jelaskan, yaitu ikhtilaf yang terjadi, ya, ikhtilaf yang sifatnya yu'athiru qadhan fi sanadihi. Yu'athiru artinya berefek, qadhan merusak, berarti menjadikannya lemah, dhaif gitu. Fi sanadihi pada sanadnya. Wa huwa al-ghalib, dan ini yang dominan. Jadi ini yang terbanyak, muttarib ittirab itu banyaknya terjadi, paling banyak terjadi di mana? Di sanad. Itu maksudnya. Atau ikhtilaf fi matni. Yakni beliau di sini tidak memberi tanwin ada al-hikayah, karena beliau menghikayatkan matan di atas jimatan ikhtilafin sanadin aw matni. Di sini memang tidak ditanwin. Baik. Ikhtilafin fihi ma'an. Jadi yang kedua, ikhtilaf itu terjadi matan, dan yang ketiga terjadi di sanad dan matan sekaligus. Jadi ada tiga. Di sanad ini yang terbanyak, yang kedua di matan, yang kedua sanad dan matan sekaligus. Nah, semua itu dimutlakkan atasnya penamaan hadis muttarib. Ya. Sebagaimana akan datang penjelasan tentang had dan syurutnya, definisi had, definisi syurut, syarat-syaratnya. Nah, beliau menjelaskan bahwa ittirab ini mujibun liraddihi. Ittirab ini mengharuskan ditolaknya hadis muttarib, wa adamil akhdhi bihi, dan tidak bolehnya diambil untuk dijadikan sebagai hujjah. Kenapa? Li'annahu yus'iru bi adami dhabtihi. Karena ittirab, kegoncangan yang terjadi, perselisihan yang terjadi itu yus'iru, ya, menunjukkan bahwa, ya, hadis itu tidak dikuasai oleh rawi-rawinya. Nah, karena terjadi perselisihan di antara mereka, berarti tidak terhafalkan dengan baik, tidak dikuasai dengan baik, tidak ada dhabt. Kama huwa al-muqarraru 'inda, sebagaimana hal itu telah tetap, dia muqarrar, itu sudah baku, ya, di kalangan uhail tasgir ahli al-fan. Al-fan yang dimaksud hadis. Fan ini bidang studi, bidang ilmu, yaitu al-hadis. Jadi uhail yani ahli al-fan ini maksudnya ahli al-hadis. Nah, kemudian ta'riful muqtarib. Ta'riful muqtaribi lugatan wasmu fa'ilin min al-iqtirabi wa min al-iqtirab wa ikhtilalu tilalul amri wa fasadu nizamihi wa asluhu ma'addatu daraba yuqalu ittaraba al-mawju idha daraba ba'duhu ba'dan wa kathurat harakatuhu. Ta'rif al-muqtarib dari segi bahasa definisinya adalah ismu fa'il dari kata al-ittirab. Jadi muftailun, kan begitu. Isti'al, muftari'un, muftailun, yang muftaribun. Nah, yaitu ikhtilal itu kerusakan perkara, wa fasadu nidhami, dan kerusakan susunannya. Nah, kerusakan nidham, pengaturannya. Jadi itu makna itu. Jadi goncang dalam bahasa kita, artinya perkara itu terjadi kekacauan, kerusakan, dan tidak teratur begitu. Nah, wa asluhu madat daraba. Jadi asal kata ittirab itu dari kata daraba. Dad ra'ba. Ya. Nah, yuqal ittaraba al-mawju. Nah, ombak itu, ya, bergoncang. Nah, ila daraba ba'dahu ba'dan, apabila ombak itu saling menghantam satu dengan yang lainnya, wa kathurat harakatuhu, dan banyak gerakannya. Nah, jadi kegoncangan ombak. Nah, fa ini penjelasan dari segi makna bahasa. Fa kalimatu ittirab. Fa kalimatu ittirabu ittirabun tadullu ala harakatin wa adami thabati syai'i wa ihtilalihi. Kata ittirab itu menunjukkan adanya harakah, adanya gerakan, ya, dan tidak tetapnya sesuatu, dan terjadinya kerusakan padanya. Simpelnya dalam bahasa kita, dan terjadi kegoncangan. Wa mastilahan huwa ma ruwiya ala aujuhin mukhtalifatin mutasawiyatin min rawiyaini fa aktsara aw rawin wahidin la yumkinu al-jam'u bainaha wala tarjihu. Ini definisi al-idram dalam sebagai satu istilah dalam ilmu hadis, mustalah hadis. Maruya ada aujuhin mukhtalifatin, yang diriwayatkan dalam aujuh, yang di dalam beberapa, di atas beberapa bentuk riwayat mukhtalifah yang berbeda-beda. Nah, jadi dia tidak, hadis itu lam ya'ti ala wajhin wahid, tidak datang dengan satu bentuk riwayat, tetapi ada aujuh, beberapa bentuk riwayat, dan bentuk-bentuk riwayat itu mukhtalifah, berselisih, berbeda-beda, mutasawiyah dan mukhtalifahnya itu, perselisihannya itu dalam bentuk mutasawiyah, seimbang. Nah, baik, seimbang di sini maksudnya akan datang nanti. Ini tidak bisa ditarjih. Salah satunya lebih kuat daripada yang lain. Mau digabungkan juga tidak bisa. Dipadukan, dikombinasikan juga tidak bisa. Itu mana mutasawiyah di sini. Mukhtalifah, mutasawiyah, min rawiyah ini, dari dua rawi, fa'akthara atau lebih, atau rawin wahid, atau dari satu rawi saja. Nah, jadi di sini ada dua surah. Dan itu akan diperjelas setelahnya oleh Syekh. Ya, dua surah itu, yang pertama ala aujuhin mukhtalifah mutasawiyah min rawiyaini fa akthar, dari dua rawi atau lebih. Jadi ada beberapa rawi. Surah yang kedua, ikhtilaf itu terjadi dari satu rawi. Rawi itu sendiri yang goncang. Nah, kalau yang pertama, kegoncangan itu terjadi antara satu rawi dan rawi yang lain beda-beda gitu. Nah, kalau yang kedua, awrawi wahid, satu rawi, dianya yang punya beberapa riwayat yang berbeda, artinya dia goncang dengan periwayatan. La yumkinu jam'u bainaha, ini dia, tidak bisa dikombinasikan. Tidak bisa dikombinasikan, tidak bisa dipadukan gitu, dicari titik temu, sehingga dianggap oh, berarti tidak masalah perselisihan ini, karena bisa dikombinasikan. Itu tidak bisa. Kalau bisa dikombinasikan, berarti tidak muktarif namanya. Nah, jadi syaratnya tidak bisa dikombinasikan. Walau tarjih, dan tidak bisa ditarjih. Tidak bisa kita memilih salah satu dari riwayat yang berselisih itu, yang dianggap paling kuat, itu yang kita amalkan, yang lainnya kita buang. Tidak bisa. Karena mutasawiyah. Sebanding, seimbang. Ya. Baik. Wahuna, kerak. Wahuna usyiru bikhtisari ila ba'dil umuri bikhtisarin ila ba'dil umuril mutammimati lil mabhasi al awwalu bina'an 'alal hadis sabiqi yumkinu istihlasu suratil tirabi wa kuma as suratul ula anna al haditha yurwa 'ala aujuhin mukhtalifatin mutaqawimatin mutasawiyatin fil quwwati yata'azzarul jam'u awit tarjihu bainaha wa hadhihi suratu hiya al ammu dhikran. Itu as-suratu thaniyatu wuku'u taraddudi wa ihtilalin fil isnadi awil matni min rawin wahidin muayyanin fayusafu bi annahu ittiraba fihi baik. Syekh mengatakan di sini saya akan mengisyaratkan ikhtisar secara ringkas kepada sebagian perkara, ya, yang merupakan mutammimah lil mabhats, penyempurna pembahasan ini. Al-awwal, al-amrul awwal, beliau menjelaskan binaan ala hadis sabiq, berdasarkan definisi yang telah lewat, dibangun di atas definisi itu, ya, yumkin istikhlasu surat al-ittirabi, mungkin kita memetik kesimpulan dua bentuk ittirab yang sudah saya syaratkan tadi. Wahuma dua bentuk ittirab yang pertama, surat al-ula, anna al-haditha yurwa ala awjuhin mukhtalifatin mutaqawimatin mutasawiyatin fil quwwah yata'atharu al-jam'u aw al-tarjihu baynaha. Hadith diriwayatkan, ya, dengan berbagai bentuk periwayatan yang berselisih, yang berbeda, yang mutaqawimah, sebanding, mutasawiyah, seimbang, fil quwwah, dalam kekuatan. Karena mutaqawimah, mutasawiyah, bentuk-bentuk lain itu sebanding dan seimbang dalam hal kekuatan, sehingga ya ta'atharul jam' al-tarjihu bainaha, dan tidak ya ta'atharu, artinya tidak mungkin untuk dikombinasikan, al-tarjihu bainaha, seandainya bisa dijama' dikombinasikan karena sama-sama kuatnya, maka selesai masalah karena bisa dikombinasikan. Nah, jika tidak bisa dikombinasikan, harus beralih ke mentarjih. Kan begitu urutannya. Harus ditarjih. Artinya harus dipilih mana riwayat yang paling kuat, itu yang kita ambil, yang lemah kita buang. Tapi masalahnya mutaqawimah mutasawiyah fil quwwah, ini seimbang, sama-sama kuat. Jadi tidak bisa ditarjih. Tidak ada yang bisa dianggap lebih kuat. Dengan demikian, tetaplah seluruh riwayat yang berbeda-beda itu dalam kegoncangannya. Surah ini kata Syekh Al-A'ammu Dzikran, ini yang paling banyak, paling umum penyebutannya. Nah, yang kedua, terjadinya taraddud dan ikhtilal fil isnad aw al matn min rawi wahid muayyan. Terjadi kebimbangan, keraguan dan kerusakan dalam sanad atau matan bersumber dari satu rawi tertentu. Kalau yang di atas itu, annal haditha yura ala awjuhin mukhtalifah mutaqawil mutasawil kuwa, ini maksudnya apa? Min rawiya ini fa'akthar. Kaitkan dengan definisi di atas itu. Wa amma istilahan, wa ma ruya ala awjuhin mukhtalifatin mutasawiyatin min rawiya ini fa'akthar. Nah, ini yang surat al-ula ini. Kemudian surah yang kedua, awrawin wahid, ini buku taraddud ikhtilal fil isnad awil matn min rawin wahid muayyan. Jadi munculnya na'am ittirab itu karena kegoncangan, keraguan dari rawi tertentu, satu rawi. Fayusuhu bi'annahu ittarba fih, maka rawi itu disifati bahwa dia goncang dalam periwayatannya. Dan nanti insyaAllah ada contoh, kita akan baca contoh untuk satu rawi yang goncang ini. Nah, di bagian akhir. Baik, al-thani syarhun wa bayan. Al-thani syarhun wa bayanun. Al-awwalu ja'a fil haddi ma ruwiya ala awjuhin muhtalifatin yakhruju bihadhil ibarati mattafaqat fihi riwayatu walam tahtalif. Ini penjelasan, ya. Yang pertama, telah datang dalam definisi, definisi dua mustilahan huwa ma ruwiya ala awjuhin mukhtalifatin. Nah, ini penjelasannya. Yakni keluar dengan ungkapan ini, ungkapan kalimat ini, mattafaqat fihi riwayatu wa lam takhtalif, keluar darinya beberapa riwayat, berbagai riwayat yang sepakat. Bentuknya sama, tidak terjadi perselisihan. Jadi jika riwayat itu datang dalam beberapa bentuk awjuh, tetapi dia muttafiqah, sama, maka itu bagus. Nah, baik, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, kan begitu. Nah, thumma innal ibarat tufidu aidon anna makhrajal haditsil muhtalafi fihi muttahidun falaw ikhtalafat makharijul haditsi lam yakun hunaka ikhtilafun mu'athirun bainar ruwati wa li hadza la tajidul a'immata yu'illuna haditsan sabat ikhtilafu makharijihi. Sesungguhnya ungkapan tersebut tafidu aidan, juga menunjukkan, yang memberi faedah kepada kita, anna makhrajal haditsil mukhtalafi fihi muttahidun. Sesungguhnya makhraj hadits, makhraj itu sumber, sumber poros perputaran hadits, artinya mesti kembali ke sumber itu. Nah, sanad ini ulang mesti kembali ke poros itu. Dan yang lainnya yang berbeda juga kembali ke poros itu. Jadi sumber makhraj hadis itu, poros perputaran hadis bersumber darinya. Tidak ada sumber lain. Nah, sumbernya sama. Muttahid. Falau ikhtalafat makharijul hadith, kalau sekiranya sumber-sumber hadith itu berbeda-beda, lam yakun hunaka ikhtilafun, maka tidak terjadi di sana perselisihan yang mu'akhir bainar ruwa, yang berefek ya pada di antara rawi-rawi itu. Kita tidak bisa mengatakan terjadi kegoncangan di situ. Kenapa? Karena sumber rawinya beda. Maksudnya sumber hadisnya beda. Ini dari sumbernya dari fulan, Syekh fulan. Yang ini sumbernya dari Syekh lain. Lain sumbernya. Nah, yang dipermasalahkan di sini ketika sama-sama dari satu sumber. Sumber pengambilan hadis itu berporos ke dia. Lah kok bisa beda-beda? Ah, kan ada masalah berarti. Gitu. Walihada la tajidul a'immata, oleh karena ini anda tidak mendapati imam-imam ahli hadith yu'illuna hadithan, memfonis suatu hadith cacat berpenyakit. Sabata ikhtilafu makharijihi, yang telah tetap perbedaan sumber periwayatan hadithnya. Mesti yang difonis ya ada illatnya itu adalah yang sumber periwayatannya sama tapi berbeda-beda riwayat, dan tidak bisa di kombinasikan, tidak bisa ditarjih. Tarjih. Itu kalam Al-Hafidh. Kala Al-Hafidh Ibn Rajab. Kala Al-Hafidh Ibn Rajabin fi syarhil ilali. Wa'alam anna hatha kullahu iza ulima anna al-haditha alladhi ikhtulifa fi isnadihi hadithun wahidun. Fa'in zahara annahu hadithani bi isnadaini mukhtalifaini lam yuhkam bi khata'i ahadihima. Syekh menukil dari Al-Hafidh Ibn Rajab pada syarh al-ilal. Syarh al-ilal ini maksudnya ilal at-tirmidhi. Ibn Rajab mensyarah ilal at-tirmidhi. Nah. Wa'alam kata beliau, ketahuilah bahwa ini semua apabila diketahui bahwa hadith itu اختلف في إسناده حديث واحد أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد حديث yang diperselisihkan sanadnya itu adalah satu hadith. Maksudnya apa satu hadith? Sumbernya sama satu, dari sumber yang sama. Tamam. فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين مختلفين, apabila tampak bahwa itu adalah dua hadith dengan sanad yang berbeda, ya, artinya dari dua sumber yang berbeda, lam yuhkam bi qata'i ahadihima, tidak dihukumi salah satu dari keduanya salah, karena memang dia mengambil dari sumber hadith itu seperti itu, yang ini juga mengambil dari sumbernya seperti itu, dan sumbernya berbeda, ini tidak bisa dianggap ada yang salah. وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو نقص منه أو تغير يستدل به على أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر. فهذا يقول فيه علي ابن المديني وغيره من أئمة الصنعة هما حديثان بإسنادين. فأما ما لا يعرف إلا بإسناد واحد فهذا يبعد فيه ذلك. Rajab, tandanya bahwa itu dua hadis dari sumber yang berbeda dengan sanad yang berbeda, terdapat pada salah satu dari dua hadis itu ziyadah ala al-akhir, tambahan atas yang lain, atau naqsun min, atau salah satunya kurang dari yang lainnya, atau taghayyurun, atau ada perubahan ya, ada taghayyur, ada perubahan yang berbeda dari yang lainnya. Istidlalu bihi, yang dijadikan sebagai dalil ala annahu haditsun akhar, untuk menyimpulkan bahwa itu hadis yang lain. Karena ini ada di sini ada tambahan, di sini ada kurang, di sini ada perbedaan, jadi disimpulkan ini hadis lain ini. Nah, ini yang seperti ini kata Ali bin Madini dan yang lainnya dari imam-imam hadis ini ya. Imam As-Sam'a itu maksudnya dalam hal periwayatan hadis. Huma haditsani bisnadain. Itu adalah dua hadis yang sanadnya berbeda. Naam. Adapun yang kemudian ini nukta ini artinya ada kalimat Ibn Rajab yang dipotong yang dianggap tidak perlu dinukil di sini, langsung pada kalimat penutup. Fa'amma ma la yu'rafu illa bisnadin wahidin fahada yab'udu fihi dhalik. Adapun yang hadis yang diketahui dengan satu sanad, maka jauh kemungkinannya hal itu. Hanya ketika kita lihat ini, lihat ya, ada sanad satu, sanad kedua ya, kita lihat kok matannya sama gitu, sama ini berarti sumber sama. Nah, jadi jauh kemungkinannya ketika ditemukan ini hadis yang pertama sanadnya ini, kita lihat loh, dibandingkan matannya sanad yang kedua, sanad kedua matannya kok di sini ada tambahan, di sini ini ada yang tidak ada, ada perubahan yang terjadi. Ini kemungkinannya jauh kalau naam itu dari sanad yang sama. Kalau ada ziyada naqs itu berarti sanad berbeda. Nah, ini terkait dengan ittirab ya. Kemuncangan. Nah, dan lagi dengan pembahasan yang sudah pernah kita lewati tentang ziyadat thiqo, tambahan dari roh yang thiqo, atau itu tergolong syahad atau munkar. Nah. Waqala al-Hafidh al-Iraqi. Waqala al-Hafidh al-Iraqi fi tarhib takhribi lamma takallama an riwayatil hawdi wa ikhtilafil alfaziha kullu hadhihi. Kitab Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitabnya Tarh At-Tathrib. Naam, ketika Al-Iraqi berbicara tentang riwayat-riwayat hadis tentang Al-Hawd. Al-Hawd tentang telaga Nabi SAW. Wa ikhtilafi alfadhiha, dan perbedaan lafad-lafadnya. Al-Iraqi menjelaskan, ikra. Kullu hadhihi riwayati fi sahihi. Qala al-Qadi Iyad. وهذا اختلاف في قدر أرض الأوض ليس موجبا للاضطراب فإنه لم يأتي في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة. Beliau menjelaskan bahwa riwayat-riwayat ini semua fi sahih. Nah, istilah as-sahih itu untuk meringkas. Jadi, boleh jadi dalam Sahih Bukhari, boleh jadi dalam Sahih Muslim, boleh jadi dalam Bukhari dan Muslim. Itu maksudnya as-sahih yang dimaksud Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kata Al-Qadi Iyad, ikhtilaf ini tentang qadri ardil hawd, terkait dengan luasnya al-hawd, ukurannya al-hawd, itu memang ada beberapa riwayat yang berbeda-beda. Ya. Wajib. Nah, laisa mujiban bil ittirab. Ini tidak mengharuskan terjadinya kegoncangan. Jangan kemudian diponis ini hadis mutarib. Wah, tidak. Karena ini hadis tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabit dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hanya saja, bagaimana kalau begitu? Kenapa kita tidak anggap ittirab? Nah, kita lanjutkan dulu. Fa innahu, kenapa tidak dianggap muqtarib? Fa innahu lam ya'ti fi haditsin wahid. Karena perbedaan ardil haud, perbedaan tentang luasnya haud tersebut, itu tidak datang dalam satu hadis yang sama. Bukan dari satu hadis yang sama, dari sumber yang sama. Bal fi ahaditha mukhtalifatir riwati an jama'atin minas sahabah. Melainkan itu dalam hadis-hadis yang berbeda-beda rawi-rawinya dari sekelompok sahabat. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis itu berbeda-beda. Sahabat ini pernah mendengar dari Nabi SAW mengatakan demikian. Sahabat yang lainnya juga pernah mendengar Nabi SAW mengatakan demikian. Hanya beda-beda itu, sabda itu. Nah, ini tidak bisa dianggap muktarib karena memang Nabi menyabdakannya di momen yang berbeda. Kalau begitu bagaimana? Nah, di sinilah ya terjadi di antara ulama ada yang mengatakan caranya mengkombinasikan adalah ini dibuat jam'ul adillah. Jadi itu sama dengan ini. Kita mendapati satu hadis yang berbeda-beda penunjukannya, tapi semuanya sahih kan begitu. Kita mencoba mengkombinasikan seperti haud ini. Sumber hadisnya beda-beda. Ini, sahabat ini semuanya mendengar dari Nabi. Bagaimana mengkombinasikannya? Di antara pendapat itu mengatakan bahwa yang paling luas yang kita ambil. Artinya, fadlullahi wasi'. Karunia Allah kepada Rasulnya luas. Artinya awalnya Allah memberikan haud telaga kepada Nabi luasnya demikian. Kemudian Allah tambah lagi, diperluas lagi. Ah, gitu. Kemudian diperluas lagi. Nah. Paham? Nah, seperti halnya misalkan yang sahabat yang mengatakan, apakah kalian ridho menjadi thuluts ahli jannah, sepertiga penduduk surga, kemudian menjadi setengah, setelah itu menjadi dua per tiga. Jadi awalnya sekian ditambah. Nah, sama dengan ini. Nah. Jadi, semisal dengan ini, jika kita berbicara tentang satu hukum, kita mendapatkan ada dua hadis atau tiga hadis kok berbeda hukum yang ditunjukkan dalam perkara yang sama. Ini masing-masing hadis berbeda sumbernya. Ini dari sahabat fulan, ini dari sahabat fulan. Ini tidak dianggap muktarib, bukan itu pembahasan muktarib. Tetapi di sini kita menempuh, jika bisa dikombinasikan namanya jam'ul adillah. Jika tidak bisa dikombinasikan, kita lihat ada yang lebih dulu, ada yang terakhir, berarti ada nasikh mansukh, atau jika tidak maka tarjih. Kan begitu. Nah. Wajib. Jadi ini penjelasan tentang marwi' ada aujuhin mukhtalifah. Diingatkan tadi, yaitu al-makhraj wa muttahid. Satu. Nah. Yang kedua, ja'a aidan. جاء أيضا متساوية أي متساوية مختلفة متساوية على الحكاية نعم جاء أيضا متساوية أي أن تكون وجوه اختلاف متساوية في القوة فلو خالف الثقة ضعيف أو واهن فإن هذا لا يؤثر لعدم التساوي وهذا ظاهر. Datang pula ya dalam definisi yang lewat mukhtalif mutasawiyah. Nah, apa makna mutasawiyah? Mutasawi antakuna wujud ikhtilafi mutasawiyatan fil quwa. Maksudnya bentuk-bentuk perselisihan itu seimbang dalam hal kekuatan. Sama-sama kuat. Kalau yang menyelisihi, kalau perselisihan yang terjadi khalaf thiqata dha'ifun aw wahin, seorang rawi yang dhaif dia menyelisihi rawi yang thiqah dalam periwayatan, atau wahin, wahin itu rawi yang sangat lemah, hadisnya dhaifun jiddan, menyelisihi rawi yang thiqah, fa inna hadha la yu'athir, maka ini tidak berefek menjadikan hadis itu goncang. Kenapa? Dia ada tasawi, karena tidak setanding gitu. Tidak bisa ditandingkan dhaif dengan thiqah, apalagi wahin dengan thiqah. Wa hadha dhaif, dan ini tampak jelas. Artinya ini ada satu sanad nih dengan matan, di situ kita dapati ada rawinya dhaif. Sumber hadisnya sama ya. Makhrajnya muttahid, sama. Berarti kita lihat nih, yang sanad yang satunya dari sumber yang sama ini, kita lihat oh ada yang dhaif di situ rawinya. Kemudian sanad yang kedua dari sumber yang sama juga, kita lihat itu thiqah. Di tabaqahnya, pada tingkatan riwayat rawi itu, tabaqahnya ini thiqah, ini dhaif. Ini jangan ditandingkan, jangan katakan oh goncang ini. Ada dua bentuk riwayat dari sumber riwayat yang sama, kok berbeda, berarti goncang. Oh, tidak bisa. Ini bukan goncang namanya. Yang dhaif ini apa? Keliru dia. Ya, kita anggap dia syad atau mungkar. Ganjil riwayatnya. Dia yang salah. Riwayat sebuah yang kita terima. Kan begitu. Nah ya, yang kemudian difonis mutarib, sama-sama fikoh. Sama-sama fikoh. Sama-sama kuat ya. Kita mau coba kombinasikan, tidak bisa. Moditasnya tidak bisa, sama-sama kuat. Nah, ini yang ketiga, syarat yang ketiga. Salisu ja'a aidon yata'atharul jam'u bainaha li'annahu in amkanal jam'u falattiroba hina izin. Kan dikombinasikan di antara riwayat-riwayat yang berbeda. Karena apabila memungkinkan dikombinasikan, maka tidak terjadi kegoncangan. Ada titik temu. Yang keempat, Rabi'u ja'a aidon yata'atharu at-tarjihu. Nukbah tarjihu. At-tarjihu huwa takwiyatu ihda riwayataini alal ukhra. Bimurajjihin mu'tamadin inda ahlil fanni. Fa in tarajjahat ihdahuma alal ukhra, kanatir rajihatu mahfuzatan. Wal marjuhatu ma'lulatan. Imma bisududi awin nakarati. Juga dalam definisi disebutkan tidak mungkinkan diterjih. Jadi tidak mungkinkan dijamak, tidak mungkinkan juga diterjih. Apa yang maksudnya terjih? Jelas oleh Syekh, terjih adalah menguatkan salah satu dari dua riwayat yang berselisih, yang berbeda atas yang lainnya. Bimurajjihin, dengan adanya murajjih. Ada faktor penguat yang menjadikannya dia dipilih lebih kuat. Murajjih itu mu'tabat. Ya, murajjih faktor penguat itu mu'tamad, artinya diperhitungkan, bisa dijadikan sandaran penguat inda ahli al-fanni, di sisi ahli bidang hadis. Apabila salah satu riwayat itu lebih kuat daripada yang lain, karena ada murajjih mu'tamad, kanatir rajihatu mahfudzatan, maka yang rajihah itu disebut mahfudzah, itulah riwayat yang terhafalkan dengan benar. Wal marjuhatu ma'lulatan, dan riwayat yang lebih lemah itu, yang difonis lemah itu ma'lulah, berpenyakit. Imma bisyudud, imma difonis syudud, terjadi keganjilan riwayat dengan istilah syudud ya, awin nakarah, atau kemungkaran. Apa bedanya syudud dan nakarah? Ibn Hajar menjelaskan perbedaan syad dengan mungkar, ya. Syad apabila yang menyelisihi juga rawi yang makbul, yang diterima hadisnya, tapi memilih menyelisihi man huwa awfa, menyelisihi rawi yang lebih fikoh. Dia juga sebenarnya fikoh, makbul diterima riwayatnya, tapi dia menyelisihi yang lebih Sifah itu syar. Ada pun nakar mungkar. Memang yang menjadi syar itu ada seorang orang yang dhaif. Nah. Sebenarnya pasangannya mahfud, hadha hadithun mahfud, kemudian pasangannya itu hadha hadithun syad. Jadi satunya mahfud, yang lainnya difonis syad. Yang lainnya difonis sebagai hadith ma'ruf, yang ini mungkar. Nah. Jadi yang tersisa yang ketiga syaratul ittirab. Nah, syarat-syarat ittirab ini sebenarnya disimpulkan dari pembahasan telah lewat, seperti makhraj hadisnya muttahid sama. Nah, tidak bisa dijamak, tidak bisa ditarjih. Tamam? Nah, kita baca nanti pertemuan berikutnya insyaallah yang tersisa ini. Sebelum pertemuan, mudah-mudahan bisa selesai. Jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah.